Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Mengetahui sebab-sebab penyimpangan merupakan perkara yang harus sangat diperhatikan dan perkara yang harus didahulukan sebelum kita memahami kebaikan. Dikarenakan seorang dikala tidak mengenal jalan-jalan penyimpangan, bisa jadi orang tersebut meniti jalan yang menyimpang dalam keadaan orang tersebut menyangka ini kebaikan. Oleh karena itu dikatakan oleh syair, "Araftu syarra lali syarr walakin litawaqqih. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqafih." Aku mengenal jalan-jalan kejelekan bukanlah untuk berbuat jelek, akan tetapi untuk menjaga diriku terjatuh kepada kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui jalan-jalan kejelekan daripada jalan-jalan kebaikan, dia akan terjatuh kepada kejelekan dengan prasangka itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang banyak menyimpan rahasia yang disampaikan oleh Nabi, beliau yang Allah berikan kecerdasan, maka beliau menyatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia, para sahabat, bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Apa sebab kita bisa masuk surga? Apa amalan yang bisa menjadikan aku dicintai Allah dan dicintai manusia? Apakah kalau aku berbuat begini-begini aku akan bisa masuk surga dan seterusnya? Ini yang ditanyakan oleh para sahabat secara umum. Adapun Hudzaifah ibn al-Yaman menyatakan, fakuntu as'aluhu anisyar, adapun aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Bukan ingin menjadi orang yang berbuat jahat. Namun kata beliau, makhafatan ayyudarikani, karena aku khawatir kejelekan datang kepadaku, aku tidak mengenal itu kejelekan, akhirnya aku sangka itu kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iblis laknatullah alaih yang kita berlindung darinya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai tokoh pelopor kejelekan dan kejahatan, telah bertekad untuk menyimpangkan manusia dari jalan siratal mustaqim. Dan tertata bagi mereka yang memahami sejarah, iblis di dalam menjalankan misi dan visinya kadangkala datang dalam bentuk gambaran yang baik. Datang kepada bapak kita Adam alaihi salam, menyatakan dengan rayuan-rayuannya dan menutup ucapannya, inni laka nasihun amin, aku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepadamu dan terpercaya. Tidak mengatakan, wahai Adam, aku ini akan menyesatkanmu. Tidak. Demikian pula dari kalangan manusia Fir'aun, dikala mau menggejagal, dikala mau menghentikan manusia mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam, maka dia mengatakan, wa ma'ahdika illa syabilir rasyad, tidaklah yang aku arahkan kepada kalian kecuali jalan-jalan petunjuk. Tidak mengatakan aku akan menyesatkan kalian. Maka dari itu benarlah kata syair, orang yang tidak mengenal kejelekan daripada kebaikan, maka orang tersebut bisa terseret kepada kejelekan dalam keadaan dia menyangka itu baik. Dan demikian pula ajakan-ajakan yang mengajak kepada penyimpangan dari sunnah nabawiyah, itu kadangkala kemasannya bagus, kadangkala barakallahu fikum kalimatnya indah, dan kadangkala barakallahu fikum tipu dayanya begitu samar, sehingga tidak sedikit dari manusia yang terbawa sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan, qabla sa'ati sanawatun khadda'at, sebelum hari kiamat bangkit dan ditegak, akan datang tahun-tahun yang penuh tipuan. Dengan sebab tadi kesamaran-kesamaran yang ada. Yukadzabu fihal amin wa yusaddaku fihal kadzib. Maka akan didustakan orang-orang yang amanah membawa agama ini, jujur di atas rel dan koridor yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didustakan. Malah para pendusta mereka kaum kadzabun, pendusta-pendusta di dalam agama, mereka dibenarkan. Maka ketika itu fayantikur ruwaibidah, berbicaralah golongan yaitu orang-orang yang diberikan julukan ar-ruwaibidah. Beliau ditanya, siapakah ruwaibidah ya Rasulullah? Qala al-juwayhil yatakallamuna fi amril amah, wa fi riwayatin al-fuwaisik yatakallamuna fi amril amah. Orang-orang jahil yang tidak mengerti sunnah dengan benar, mereka berbicara tentang kemaslahatan muslimin. Dalam satu riwayat, orang-orang fasik yang dia kadangkala tahu namun tidak melakukan, tidak mengamalkan sunnah ini, berbicara tentang kemaslahatan kaum muslimin. Maka itulah keadaan tahun-tahun yang menipu. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah keberadaan sunnah Nabi dan ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, semakin jauhnya dari masa kenabian, dan semakin sedikitnya orang yang mau mempelajarinya, ditambah dengan semakin banyaknya orang-orang yang tertipu dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan, maka sungguh menjadikan ghurbatus sunnah asyaddal fal asyad, semakin, yaitu keasingan sunnah ini semakin asing dan dirasakan asing lagi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, badal islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a. Dahulu sunnah ini, di permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirasakan asing lagi aneh, dan nanti akan kembali lagi dirasakan asing lagi aneh. Ditanyakan kepada para ulama, kapankah itu terjadi? Qala idzan darasa sunnah, kalau sudah hilang orang yang mau belajar sunnah, kalau sudah hilang orang yang mau mengamalkan sunnah, sehingga tatkala ditampilkan sunnah, maka jadilah mereka merasa asing. Diriwayatkan di dalam sunan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, hadis yang mauquf ala ibnu Mas'ud, wa huwa fi hukmil marfu', dan dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam risalah Qiyamir Ramadan, yang maknanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kaifa antum idza labisatkumul fitnah, bagaimana keadaan kalian nanti tatkala fitnah penyimpangan perpecahan umat ini telah melanda meliputi kalian, di mana disifatkan ketika itu yarbu fiha shaghiru wa yahrumu fiha al-kabir, generasi-generasi muda yang tidak mengenal sunnah mulai tumbuh, dan orang-orang tua yang mereka mengenal sunnah dengan benar mulai yahrum, tua dan tua semakin hilang. Demikian pula pemikiran-pemikiran baru yang jauh dari sunnah berkembang, dan ajakan-ajakan sunnah semakin sedikit orang yang mengikuti ataupun mendakwahkannya. Bagaimana antum kira-kira dalam keadaan seperti ini? Kebingungan yang amat sangat. Maka bertanyalah murid beliau Abdullah ibn Mas'ud, mata dzalika ya Aba Abdurrahman, kapankah itu akan terjadi sifat kebingungan di mana fitnah meliputi kaum muslimin? Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, idza qallat fuqaha'ukum wa kathura qura'ukum, kalau sedikit orang yang faqih di antara kalian mengenal ilmu agamanya, mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui sedikit. Wa kathura qura'ukum, dan mayoritasnya orangnya sekedar membaca, sekedar memperbendaharai wawasan dan pengetahuan, amalan tidak mau. Wa kathura umara'ukum wa qallat ulama'ukum, sisi yang lainnya juga tatkala kebanyakan manusia menginginkan tampuk kepemimpinan, sementara sedikit mereka orang-orang yang menginginkan jadi ulama rabbani, yang mendasari keikhlasan niat di dalam belajar, di dalam beramal dan berdakwah di jalan Allah, maka akan dirasakan demikian. Sehingga barakallahu fikum, berbahagialah orang-orang yang mereka bisa mengenal sunnah, mengamalkan sunnah serta istiqomah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Sampai-sampai dikatakan oleh syair, ketika masa yang demikian melandanya fitnah di mana-mana, banyaknya orang yang menyimpang dan seterusnya, sampai-sampai dikatakan, wala ta'jab biman halaka kaifa halak, janganlah engkau terkagumkan dengan banyaknya orang yang mereka binasa dengan sebab menyimpang dari sunnah. Kenapa mereka bisa menyimpang? Jawabannya satu, karena tidak istiqomah di atas sunnah. Jangan kau heran, karena mengikuti kebanyakan lebih ringan daripada mengikuti yang sedikit. Walakini ajab, akan tetapi kagumlah kalian biman naja kaifa naja, terhadap orang yang bisa istiqomah di atas sunnah. Kenapa mereka bisa istiqomah padahal sunnah sudah jarang, sunnah dimusuhi, sunnah dicerca, dan orang-orangnya dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Nah, maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita tidak terherankan dengan banyaknya orang yang menyimpang, namun dengan dasar tadi perlunya kita mengetahui sebab-sebab penyimpangan agar supaya kita tidak terjatuh kepada penyimpangan tersebut. Ini adalah pokok. Jangan sampai kita ketika datang yang namanya penyimpangan kita menyangka itu kebaikan. Maka di sini para ulama kita yang mereka gigih memperjuangkan sunnah, wafidifai anha wadabi anis sunnah, dan mereka di dalam membela sunnah dan memperjuangkan sunnah begitu gigihnya, baik dengan lisan-lisan mereka, harta-harta mereka, ataupun segala bentuk kemampuan yang mereka miliki, mereka curahkan untuk membela sunnah. Maka di antara para ulama yang mereka gigih di dalam membela sunnah adalah beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubayd ibn Abdillah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, di mana beliau dalam muhadarah beliau dalam Al-Qawlul Mudabbat Bidzikri Rasaya Fil Manhaj, untaian kata-kata yang indah di dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj. Maka sampai kita pada halaman yang ke-55. Maka kata beliau pada baris yang terakhir, as-sababus tsani, sebab yang kedua. Sebab apa di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Sebab yang namanya munculnya mayujadu min inhirafin anis sunnah, yaitu yang beliau jelaskan dalam halaman 53 sebelumnya. Sebab-sebab yang didapatkan menyebabkan orang berpaling dari sunnah. Berpaling dari sunnah. Padahal dahulu bapak mereka orang yang kokoh di atas sunnah. Namun kenapa generasi sekarang menyimpang dari sunnah? Padahal guru mereka adalah orang-orang yang mengenal sunnah dan mengajarkan sunnah serta membela sunnah ini. Kenapa murid-murid mereka menjadi menyimpang dari sunnah? Nah, karena bukanlah jaminan kalau kita belajar kepada ulama ahlus sunnah berarti kita menjadi ahlus sunnah. Al-ibrah laisa bitatalmud, kata para ulama. Yang jadi patokan bukan engkau belajar kepada siapa belaka. Nah, walakinnal ibrah bitamassukika bima tamassaka bihi syekhuka. Akan tetapi yang namanya ibrah, yang menjadi patokan dan standar, adalah engkau mau berpegang teguh dengan apa yang gurumu, para masyayikh engkau berpegang teguh dengannya, Alkitab dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Nah, maka di sini, kenapa mereka bisa menyimpang? Maka sebab yang kedua, kata Syekh Abu Abdillah Ubayd Al-Jabiri hafizahullah, as-sababus tsani, sebab yang kedua, uzufu katsirin min nasyiati ahlil Islam, menjauhnya mayoritas generasi dari kalangan ahlul Islam ini. Mereka menjauh dan berpaling an dawawinil Islam, menjauh dari kitab-kitab karya-karya tulis ahlul Islam. Ilal kutubil fikriyah, malah berpindah kepada kitab-kitab yang isinya adalah pemikiran rasionalis. 6. Ini demikian, yang selalu mengedepankan logika. Adapun dalil dipakai kalau sesuai dengan logika. 6. fatatatalmadu 'alaiha, dan mereka ternyata menjadikan tatatalmadu, yaitu mengambil ilmu dari buku-buku tersebut. Hatta asyrabatha qulubuhum, sehingga tertancapkan dalam hati-hati mereka. Wa tasyrabat biha uruquhum, hingga akhirnya urat-urat mereka pun tumbuh dengan pemikiran-pemikiran yang dibawakan dalam kitab-kitab fikriyah, kitab-kitab yang sekedar menggunakan logika dan seterusnya, seperti kitab-kitab Ahlul Kalam yang mereka selalu mengedepankan apa yang nampak. Realita-realita tidak mengenal adanya iman kepada hal yang gaib, mempertentangkan iman kepada Al-Quran dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Sehingga kalau bertentangan antara nas dengan akal mereka, mereka tolak nas-nas Al-Quran ataupun sunnah. Fahamalu liwa al-adawa ala ahli sunnah, hingga akhirnya tatkala sudah tertancap pada hati-hati mereka pemikiran-pemikiran tadi yang mereka adopsi dari kitab-kitab fikriyah para pemikir ataupun juga yang menjadikan urat-urat mereka semangat dengan sebab apa yang telah tertancap dalam hati mereka tadi, fahamalu liwa al-adawah, maka menjadikan mereka mengibarkan bendera permusuhan ala ahli sunnah terhadap ahli sunnah. Nah, bal ala sunnah, bahkan bukan sekedar orang yang mengamalkan sunnah, mereka juga mengibarkan bendera permusuhan kepada sunnah itu sendiri. Menuduh seorang mengamalkan sunnah disebut orang-orang yang keras. Orang mengamalkan sunnah disebut kaum eksklusif. Lihatlah. Nah, itu orangnya. Sunnahnya kadang juga dimusuhi dengan kemasan besar, itu bukan budaya kita. Ini musuhi sunnah, bukan budaya kita. Walhamdulillah, kita beramal di dalam agama tidak berpegang kepada budaya. Kalau Anda senangnya budaya, monggo. Sementara Nabi tidak menanamkan budaya. Nah, dalam ibadah, beliau mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha. Bukan dengan budaya nenek moyang. Nah, kalau mungkin orang sini, Jawa dulu kalau wudu mungkin harus dengan pancuran, ya, dengan kendi, itu kan budayanya. Ya. Rasul tidak. Barang siapa berwudu dengan wuduku ini, nah ini wudu. Nah, terus, fadol. Di dalam sholat beliau juga demikian. Jadi sholat bukanlah sembahyang. Sholat ya sholat, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Mengikat segala sesuatu untuk mengikuti Rasul, bukan dengan budaya. Rasul tidak mengatakan kalian orang Jawa sholatlah dengan kejawaan kalian, kalian orang Sumatera dengan kesumateraan kalian, kalian orang Melayu dan seterusnya, tidak. Nah, orang Afrika dengan Afrikanya kalian, tidak. Namun sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bahkan haji sekalipun Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum. Lah ini. Jadi Islam bukanlah budaya, namun Islam adalah ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang akhirnya mereka membawa kepada permusuhan terhadap sunnah itu sendiri. Dengan sebab apa? Dengan sebab mengadopsi, yakni pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dengan sebab mengkonsumsi, membaca buku-buku fikriyah, kitab-kitab yang menyimpang, yang kadangkala penyimpangan tersebut tersamarkan, tidak jelas. Kalau jelas, iblis datang kepada Adam dengan muka yang suram, yang mengerikan, mengatakan aku akan nyeret engkau ke dalam neraka, kira-kira Adam mau enggak? Tidak mau. Kalau Fir'aun mengatakan kepada para pengikutnya, aku akan mengajakmu kepada jalan yang sesat, tentu mereka akan lari. Namun ternyata seruan-seruan mereka adalah ini ma'ahdika illa sabila rasyad, tidaklah aku menunjukkan kepadamu kecuali jalan-jalan petunjuk. Inilah yang dikatakan syubhat, inilah yang dikatakan kerancuan di dalam agama. Namun ahlul haq diberi taufik oleh Allah untuk bisa menyingkap syubhat-syubhat yang ada pada mereka, baik yang termaktub di dalam kitab-kitab mereka ataupun yang terucap dari lisan-lisan mereka ataupun yang tercerminkan dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka akan didudukkan oleh ahlus sunnah sehingga nyatalah mereka di atas kebatilan. Maka di sini kata beliau, wa min tilkumul kutubul fikriyah, maka di antara kitab-kitab yang bisa mengajak kepada pemikiran-pemikiran sesat, allati yajibul hadaru minha, yang wajib bagi kita untuk berhati-hati darinya, menjauhi kitab-kitab tersebut, li'annaha kanat sababan fi inhirafi katsiri min nasyiati ahli al-islam, dikarenakan kitab-kitab tersebut merupakan sebab menyimpangnya mayoritas generasi ahlul islam, hatta nabatat naibatul khawarij baina ahli sunnah, sehingga menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran bintih benih-benih khawarij di kalangan ahlu sunnah. Munculnya benih-benih khawarij di kalangan ahlu sunnah, min qadiyah wa muharabah, baik dari sisi penanaman dasar ataupun juga mereka sudah terjun ke kancah-kancah peperangan. Lihatlah, kadang muncul ini terlibat teroris, dilihat belajarnya sama siapa, gurunya ternyata, sumbernya kitabnya siapa yang dia pelajari, kitabnya. Sehingga yang akhirnya menjadi korban ahlus sunnah, ulama usunnah, dituduh kitab-kitab masyayikh sunnah yang mereka memerangi khawarij dari awal pangkal sampai ujungnya, dituduh malah ini sumber kitab yang mengajarkan pelajaran-pelajaran teroris. Kitab-kitab Syekhul Islam katanya mengajarkan teroris, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katanya mengajarkan teroris. Sebabnya apa? Sebab karena tadi orang-orang yang mereka dari kalangan generasi-generasi muslimin yang dahulu mungkin mereka sempat belajar dan mengadopsi kitab-kitab al-sunnah, mereka juga mencampurkan dengan kitab-kitab pemikiran, menyangka ini bagus, kalau begitu jadilah ini ahlus sunnah jihadiyah, ahlus sunnah yang jihad, atau salafi jihadi. Atau dikatakan ini salafi aqidi, akidahnya salaf, ini salafi ilmi, ini salafi, tidak, salafi satu. Ahlus sunnah satu, karena ahlus sunnah itulah Islam, salafi itulah Islam, sehingga tidak bisa dipisahkan, yang semuanya harus mengacu kepada bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa bisa menyimpang? Karena mereka sebabnya berpaling dari kitab-kitab para masyayikh ulama sunnah secara murni, ambil sebagian, buang yang lainnya. Ketika yang lainnya ini, kalau saya akidahnya senang sama akidah salaf ulama sunnah. Kenapa? Masya Allah, murni dan ilmunya masya Allah kokoh, jelas Quran sunnah dan seterusnya. Namun kalau jihadnya saya enggak senang. Saya senang kitab yang ini, kenapa? Karena masya Allah menyemangati, ya. Kalau ahlus sunnah ditanya begini, bagaimana kita harus berbicara tentang pemerintah? Jangan. Loh jangan. Wah ini loyo ini, kata mereka. Lihatlah. Nah, sehingga muncullah orang-orang yang berbaju ahlus sunnah, muncul ternyata benih-benih pemikiran khawarij. Dengan sebab apa? Membaca kitab-kitab, mengadopsi kitab-kitab yang mengajak kepada pemikiran khawarij. Muncul syubhat. Kalau kita sekedar ngajinya ngandalkan, ilmunya ngandalkan taklim seperti ini, seminggu sekali kalau kober, sebulan sekali kalau sempat, ya kita enggak punya wawasan. Yang salah siapa? Yang salah bukan majelis taklimnya, Anda sendiri kenapa tidak semangat mencari? Nah, alhamdulillah, ma'had-ma'had al-sunnah dibuka taklim harian. Sehari bukan sekali dua kali, bahkan mungkin kalau kita mencurahkan waktu kita, ternyata kurang. Nah, barakallahu fikum. Tinggal Anda mau melangkahkan kaki atau tidak. Jawabannya demikian. Ah, lebih baik di rumahlah baca, melihat, seterusnya. Ini lebih masuk. Lah itulah. Nah, tujuan seorang belajar talaqqil ilm, duduk langsung di hadapan para ulama, bukan sekedar mengambil ilmunya, namun juga melihat akhlak para ulama dan bagaimana tatbikiyah mereka terhadap syariat, pengamalan-pengamalan mereka, praktek penerapan dari sisi kesehariannya. Nah ini, yang ini tidak didapatkan sekedar dengan kita otodidak, sekedar kita bahas di perpustakaan dan seterusnya. Maka di sini lihatlah orang-orang yang demikian. Wa min tilkumul kutub, dan di antara kitab-kitab yang menyesatkan tadi adalah kutubu Sayyid Kutub amatan, kitabnya Sayyid Kutub secara umum. Wah, Sayyid Kutub ini cendekiawan, ini doktor, ini profesor dan seterusnya. Nah, khususan secara khusus kitab yang berjudul Ma'alim fit Thariq, rambu-rambu di dalam jalan. Ma'alim, tanda-tanda dalam jalan. Nah, ini menyebutkan di sini prinsip-prinsip yang bisa mengantarkan kepada permusuhan kepada sunnah. Wa tasfiril fana atau tasfiril fani. Wa kutub, ini dan yang lainnya banyak. Hampir semua kitab Sayyid Kutub diterangkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah, bahwasannya kata beliau di dalam risalah Al-Firqatin Najiyah Usuluha wa Aqaiduha, kata beliau mengomentari kitab-kitab Sayyid Kutub, maka kata beliau, wallahi wallah, demi Allah, demi Allah, ma ra'aitu fi kutubil bidah, aku tidaklah melihat kitabnya ahlul bidah, adalla min kutubi Sayyid Kutub, yang lebih jahat dan lebih sesat daripada kitabnya Sayyid Kutub. Kok keras sekali Syekh Rabi', ya, padahal ini pemikir, cendekiawan Islam, padahal ini seterusnya mengajak kepada pembaharuan, mengajak kepada ini, kok bisa sekeras seperti ini Syekh Rabi'? Kenapa? Kata beliau, wallahi wa rabbis sama, demi Allah dan demi Allah sebagai Rabb langit dan bumi, innaha jama'atil bid'a min kulli atrafiha, sesungguhnya kitab-kitabnya mengumpulkan kebid'aan-kebid'aan dari sisi-sisinya seluruhnya. Mataraka aslan min usulil bid'a ila ahyaha, tidaklah ada di sana pokok-pokok pemikiran kebid'ahan kecuali dihidupkan dalam kitab-kitab Sayyid Kutub. Di antaranya bid'atul khawarij dihidupkan dengan ditanamkan adanya seruan al-hakimiyah. Inil hukmu illa lillah. Nah, bahwasanya diterapkan tentang akidah tauhidul hakimiyah. Ini yang merupakan seruan slogan mereka, orang-orang yang berideologi khawarij, hingga akhirnya mengkafirkan setiap negara dan penguasa yang tidak menegakkan hukum Islam, yang tidak berpegang dengan hukum Al-Quran. Kata mereka, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Akhirnya, oh Indonesia, apa hukumnya? Undang-undang dasar. Oh kalau begitu kafir. Karena inil hukmu illa lillah. Lihatlah. Naam. Khawarij, ya khawarij. Naam. Bid'ah Jahmiyah. Bid'ah yang menyatakan bahwasannya menolak nama dan sifat Allah juga dihidupkan di dalam kitab-kitab beliau dalam tafsir Fi Dhilalil Quran. Naam. Dan yang lainnya. Dan lebih rinci bisa dirujuk dalam kitab ini Al-Firqatin Najiyah. Usuluha wa aqaiduha. Yang ditulis oleh beliau Fadilatul Allamah Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Maka di sini kata beliau Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, kitab-kitab yang perlu kita jauhi, kitabnya Sayyid Qutb. Secara khusus kitab Ma'alim Fit Tariq wa Tasfiril Fani. Demikian kitab-kitabnya Abil A'la Al-Maududi. Demikian pula Kutubu Hasan Al-Banna, pencetus dan pendiri suatu kelompok yang besar yang disebut Ikhwanul Muslimin, yang ternyata seruannya nanti adalah menyatukan seluruh agama-agama samawi. Pertama kita harus membangun persaudaraan di atas Islam. Label Islam sudah cukup. Ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, yang penting Islam. Na ta'awanu fi ma tafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna. Kita harus toleransi. Kita berta'awun tolong-menolong di dalam perkara yang kita sepakat. Apa sepakatnya? Islam dan tujuan surga. Dan kita harus toleran terhadap apa yang kita berbeda. Ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini seterusnya. Tidak mengapa. Yang penting tujuan kita surga. Sehingga berujung kepada penyeruan yang sangat menyimpang. Yani kata Syekh di sini. Bahwasannya kitab-kitab tersebut. Fahadihi la tahmilu minas sunnah. Maka sesungguhnya kitab-kitab ini tidaklah membawa, mengemban bendera sunnah. Ingkana fiha sunnah, walaupun ada secuil dari bagian sunnah. Kadang-kala demikian, lu ini menyerukan sunnah, ini kan sesuai sunnah ini. Iya, benar. Namun ternyata illa nadrul qalil, ternyata sedikit sekali sunnah yang dibawakan. Al-maghmuru bi'af'afin mudha'afah minal batil. Ternyata dilebur, dicampur adukan dengan berlipat-lipat ganda daripada kebatilan. Nas'alullahal afiyah. Maka kita minta kepada Allah penjagaan dan keselamatan. Dalam akidah mereka fiha tajahum, ada akidah Jahmiyah, yakni menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Wa fiha ta'tilu sifat, ada penolakan sifat Allah. Sebagai contoh, akidah penolakan sifat Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki nama-nama dan sifat. Namun semua husna, semua bagus. Fi ghayatil husni la naqsun fiha biwajhin minal wujuh. Dalam tingkat kesempurnaan yang paling puncak tidak ada kecacatan sedikit pun dari sisi-sisinya. Dan ketika kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sedikit pun serupa dengan sifat makhluknya, apalagi sama. Nah, seperti misalnya ketika Allah menyatakan kepada iblis, ya iblis ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Iblis diperintahkan sujud kepada Adam terus menolak. Maka Allah tanyakan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud lima khalaqtu biyadai, dengan Adam yang aku ciptakan kepada atau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan yadai ya. Bahasa Arab artinya apa? Yadun artinya apa? Tangan ya. Dengan dua tanganku. Lah ini artinya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ahlu taktil datang. Duh, kalau yad diartikan tangan, ini tangan bukan? Tangan. Oh, kalau begitu nanti kita menyerupakan Allah dengan kita ya. Wah, gak pantas. Kalau Allah punya tangan nanti seperti makhluk. Kalau begitu kita tolak saja. Kita tolak ima dengan tolak mentah-mentah menjadi kealiran Jahmiyah atau Mu'tazilah. Atau dengan cara takwil. Yang masuknya kepada Asy'ari ataupun yang lainnya. Apa itu? Jangan diartikan tangan. Namun artikan kuah saja. Yang aku ciptakan Adam dengan kekuatanku. Nah, kan lurus jadinya ya. Allah maha kuat. Iya atau tidak? Iya maha kuat. Ini model takwil. Apakah benar yang seperti ini? Jawabannya tidak. Sebab kalau Allah kita artikan tangan di situ ketika Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya diartikan dengan kekuatannya, berarti di sini tidak ada keutamaan dan keistimewaan bagi Adam. Karena semua makhluk diciptakan dengan kudroh, kemampuan dan kekuasaan serta kekuatan Allah. Kok kenapa Adam di iblis diperintahkan sujud kepada Adam? Karena diistimewakan oleh Allah, Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah diantara sebabnya. Nah, datang lagi ikhwanul muslimin dengan akidah tafwid yang menyatakan kalau diartikan tangan salah, diartikan kekuatan juga enggak pas. Ya sudahlah, kita tafwid saja, kita serahkan kepada Allah. Kita imani lafadznya biyadaya, artinya aku enggak tahu, kita serahkan kepada Allah. Ya. Lah terus kita akan beriman kepada apa? Kepada lafadznya saja? Tidak. Al-Qur'an Allah turunkan inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Dalam surat Yusuf Allah Ta'ala berfirman, kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian faham. Bukan supaya kalian serahkan maknanya kepada Allah. Memang ada sebagian ayat-ayat muqatta'ah seperti alif lam mim ya sin nun dan seterusnya, ini maknanya kita serahkan kepada Allah. Karena memang tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, ini demikian. Lah ini tadi, lihatlah, ditanamkan akidah-akidah yang seperti ini. Nah, sehingga akhirnya mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula fiha da'watu ila wahdatil adyan. Di dalam buku-buku tadi, pemikiran-pemikiran tadi ada seruan untuk kita wahdatul adyan, persatuan agama-agama samawi. Yahudi, Nasrani, Islam. Semuanya agama yang memiliki kitab-kitab dari langit. Jadi apa yang mau disalahkan? Mereka berpegang kepada Injil juga diturunkan dengan wahyu. Mereka berpegang kepada Taurat diturunkan dengan wahyu. Nah, engkau pada Al-Quran juga diturunkan dengan wahyu. Kalau begitu kita ya harus bersatulah sudah. Toh sama-sama tujuannya surga, jannah. Kalau itu harus bersatu. Maka kita katakan bahwasanya yang Islam atau sebagai Muslim adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Injil di zaman Nabi Isa alaihi salam. Mereka orang-orang yang dikatakan Muslim adalah mereka yang beriman kepada Taurat di zamannya Musa alaihi salam. Demikian pula di zaman sekarang ini, tidaklah ada yang hak bagi seorang Muslim kecuali wajib beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Al-Quran dijadikan sebagai kitab pegangan, nah, dijadikan sebagai petunjuk atau wahyu yang datang dari Allah, maka yang tidak mau mengikuti Al-Quran adalah bukan Muslim. Tapi Injil kan diturunkan dari Allah. Ya, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa. Adapun setelah mereka wafat, yakni Nabi Musa, adapun Nabi Isa alaihissalam masih diangkat oleh Allah ke langit, yang nanti akan diturunkan menjelang hari kiamat. Nah, maka ini adalah telah dirubah dan telah mubaddal wa muharraf, dirubah-rubah dan telah disimpangkan makna-makna ataupun lafadznya oleh kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Boleh kita mengimani? Tidak boleh kita mengimani hal yang telah dirubah dan direvisi istilah kita. Telah direvisi. Nah, sehingga coba lihat, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjiannya siapa ini? Perjanjiannya Paus Paulus, ya. Bukan perjanjian Allah dengan hambanya. Nah, barakallahu fikum, dengan Rasulnya bukan. Lah kok mau dinyatakan agama-agama samawi? Maka tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi ma yasma'u bi yahudiyun kana aw nasrani, yahudiyan kana aw nasraniyan, summa lam yu'minu bima jitu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah, tidaklah mendengar aku telah diutus baik seorang dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, kau kemudian tidak mau beriman mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Dan Allah dengan tegas menyatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, yang dahulu diturunkan pada mereka kitab, namun tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Nah, berarti tidak boleh disatukan, karena Allah yang menyatakan mereka kafir, bukan kita. Kita hanya mengimani apa yang dalam Al-Quran. Wajib untuk kita mengkafirkan mereka, dan wajib bagi kita untuk menanamkan sifat benci kepada mereka. Nah, artinya demikian. Laini barakallahu fikum ila ghairi dzalikum minad dalalat, sampai pada yang lainnya daripada kesesatan-kesesatan. Dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah bahwasanya kitab-kitab Sayyid Kutub ini terdapat padanya lebih dari sab'in, yaitu 70 penyimpangan. 70 penyimpangan yang beliau telah membahas di dalam berbagai risalah-risalah beliau tentang secara khusus manhaj dan akidah Sayyid Kutub. Lihatlah orang-orang yang seperti ini membaca kitab kita tadi, gampang terseret kepada akidah teroris, gampang terseret kepada ajakan-ajakan, yakni kritis terhadap para penguasanya. Bukan kritis yang membangun, kritis yang akhirnya menjadikan mereka mengajak kepada pemberontakan, baik secara frontal, kudeta, ataupun secara halus dengan bentuk mudhaharat dan sebagainya. Maka di sini, fawasiyati liman yabtaghi an-najata li nafsihi minal muslimina wal muslimat. Maka kata beliau, maka nasihatku terhadap mereka orang-orang yang menginginkan keselamatan bagi diri mereka dari kalangan muslimin ataupun muslimat wanita, an yahjuru hadhil kutub, untuk menjauhi, meninggalkan kitab-kitab ini. Kita sudah mengenal penulisnya, Sayyid Kutub, Abul A'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna. Nah, ini diantaranya. Laini, supaya kita menjauhi kitab-kitab ini, meninggalkan. Wa ayya'udu ila ulama'ihim, dan agar supaya mereka, kaum muslimin, kembali kepada ulama-ulama mereka. Wa ma khalafahu a'immatuhum min jadidin, dan dengan apa yang ditinggalkan oleh a'immah kaum muslimin dari permulaan yang baru lagi. Hatta taqwa bihim syauqatu ahli sunnah, sehingga jadilah kuat barisan ahlu sunnah dan benteng perbentengan ahlu sunnah wa yasudut tariqa ala ahlil bidah, sehingga kita mampu membendung, menutup jalan-jalan bagi ahlul bidah. Coba lihat kalau orang belajar sunnah dan jujur, tertanam padanya kebencian kepada kebidahan, kebencian kepada kesyirikan, dan benci kepada ahlus syirik dan ahlul bidah. Kenapa? Baiknya mereka adalah di muka, ternyata kebusukannya dalam seluruh jasadnya. Lihatlah, dibawakan sunnah bukan untuk mengikuti sunnah, namun untuk menolak sunnah. Nah, dan ini adalah tariq, jalan metodenya orang-orang kafir. Sebagaimana Allah nyatakan tentang ahlul kitab, faqala alladziina utul kitab aaminu billadzi unzila 'alal ladziina aamanu wajhan nahar waqfuru aakhirahu la'allahum yarji'un. Maka mereka ahlul kitab di dalam mengelabui muslimin dahulu, maka mereka berpura mengatakan, berimanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang Islam di satu sisi daripada siang hari, maka kufurlah dari sisi-sisi yang lainnya, supaya mereka orang Islam mau kembali mengikuti kita. Nah, demikian mereka kaum Hizbiyun berpura-pura mempelajari sunnah, mengikuti sunnah dari satu sisi, namun mereka mengingkari sunnah-sunnah yang banyak. Dalam rangka apa? Menjaring. Agar supaya orang yang sedang tertarik dengan sunnah, orang yang sedang mengenal sunnah, mereka kembali membenci sunnah. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menanamkan prinsip ini dalam yakni Masailul Jahiliyah, masalah yang ke-50 sekian. Beliau menetapkan bahwasanya di antara prinsip jahiliyah adalah takriruhumul haqqo litawassuli ila daf'ihi. Mereka menetapkan al-haq, mengamalkan sunnah, mempelajari sunnah, menampakkan sunnah dalam rangka supaya sunnah tersebut ditolak. Supaya al-haq itu ditolak. Nah, ambil sedikit, buang yang banyak. Difahami di sini? Sehingga orang yang tadinya mau mencari sunnah, oh ini juga ahlus sunnah, ternyata masuk ke dalamnya kayak tadi, ditanamkan pemikiran-pemikiran yang sesat lebih banyak. Akhirnya mereka menolak sunnah. Ketika ditampakkan sunnah yang asli, mereka mengatakan, oh ini keras, oh ini eksklusif, oh ini kaku, ini seterusnya. Lihatlah. Nah, akhirnya demikian. Ini juga sunnah. Maka barakallahu fikum. Maka tasyir, ayah juru hadil kutub wa ayya'udu ila ulama'ihim wa ma khalafahu a'immatuhu min jadid. Hatta taqwa bihim syauqatu ahli sunnah wa yasudut tariqa ala ahlil bidah. Wa minal asbabil lati adat ila ilhirab. Dan diantara sebab pula, sebab yang bisa mengantarkan kepada penyimpangan. Kalau tadi jelas ya, karena membaca orang-orang atau buku-buku yang ditulis oleh mereka orang-orang yang menyimpang. Disebutkan di sini tokoh-tokoh besarnya. Nah, ya mungkin kalau antum enggak akan bisa baca semuanya bahasa Arab, ya. Alhamdulillah enggak bisa bahasa Arab, keliru, ya. Kalau saya senangnya bahasa Indonesia. Ternyata yang menerjemahkan pun demikian, orang yang berpemikiran kayak tadi, yang akhirnya kadangkala ketika menerjemahkan kitab-kitab Ahlus Sunnah, ketika menjurus kepada Ahlus Sunnah, ketika berbicara tentang Ahlul Bidah, mereka tidak terjemahkan atau mereka simpangkan bahasa terjemahnya, sehingga yang tidak bisa bahasa Arab tidak mengetahui. Lagi-lagi kena. Jadi gimana? Berarti kalau begitu, ingatlah wasiat Ibnu Sirin rahimahullah, seorang tabi'in. Al sanadu indi minad din, fanduru aman ta'khudu dinakum. Sanad, penerimaan ilmu, pengambilan ilmu, bagi kami adalah termasuk bagian agama. Lihat dari siapa kalian mengambil ilmu. Nah, sehingga tadi ini akidahnya apa orang ini? Oh, akidahnya Sunni, Salafi, Ahlus Sunnah, jujur, sikoh, walhamdulillah, kita ambil. Nah, wah tidak ada terjemahannya. Alhamdulillah, wah ada taklimnya, kita hadir. Jauh dunia saja kita kejar. Nah, apalagi ini akhirat. Demikianlah. Kalau memang ingin keselamatan. Nah, barakallahu fikum, perlu jitwal ijtihad. Lihatlah kata beliau, wa minal asbabil lati adat ilal inhiraf wa hamalat min gharaibil aqwali min ad-dawati ilal mudhaharati wal i'tisamat wal ittirabat, yaitu diantara sebab yang bisa mengantarkan kepada penyimpangan dari sunnah, sebab yang bisa menjadikan munculnya ucapan-ucapan yang aneh lagi nyeleneh, yang tiba-tiba orang yang katanya ahlus sunnah malah menyerukan kepada mudhaharat, demonstrasi, wal i'tisamat, membuat tenda-tenda untuk istilahnya di sini orasi, nanti bikin tenda di mana diam di situ sampai dengan akhirnya dimunculkan kebijakan, ya, wal i'tirabat, dan juga kekacauan-kekacauan di mana-mana. Adalah kathiru minal bu'us allati tab'athuha ad-dawlatul islamiyyah ilal mu'askar syarqiyyi awil gharbi, yaitu banyaknya delegasi-delegasi utusan yang diutus oleh negeri-negeri Islam ilal mu'askar asy-syarqi, kepada di sana, yaitu negara-negara di bagian timur ataupun barat yang notabenenya kafirin. Naam, orang-orang kafir dalam rangka apa? Li ifadati mimma indahum minal ulum. Alasannya untuk bisa belajar ke sana. Beasiswa gratis diutus ke mana? Ke negeri Iran. Apa di sana kitanya? Syiah. Syiahnya apa? Rafidhah Imamiyah Isna Asyariyah. Bukan Syiah biasa. Kalau di Yaman masih mending. Di Yaman Syiahnya ada Jarudiyah, ada Zaidiyah, ini lebih dekat kepada Ahlus Sunnah. Mereka benci kepada kawin mut'ah. Nah, walaupun Rafidhah juga ada. Nah, ternyata kalau di Iran parah. Nah, lah ini alasannya untuk mengambil ilmu. Diutus lagi kemana? Ke negeri-negeri barat untuk mengambil ilmu. Alasannya demikian, al-muslimuna fi hajatin ilaiha. Alasannya muslim butuh kepada ilmu tersebut. Yang akhirnya pemuda-pemuda tadi fayaghibuna min awtanihim sanawat, mereka meninggalkan negeri kampung halamannya bertahun-tahun. Wa yaudun dhi'aban wa wahushan kasiratan fi thiyabil anasi, yang ternyata pulang ke negerinya dalam keadaan bagaikan serigala yang buas, yang tidak lagi memiliki peri kemanusiaan. Tasma'u minhun kalimatil kufri. Dari sisi mana menjadi liar dan buas di sini? Kata beliau, kita mendengar dari mereka kalimat-kalimat kekufuran. Kalimat kekufuran tiba-tiba datang, mencela Abu Bakar, mencela Umar. Siapa ini? Belajarnya dari mana? Oh, Masya Allah ya. Lihatlah. Watasma'u minhum ad-da'wa ilal khuruj, yang hingga akhirnya kita mendengar dari mereka seruan-seruan untuk memberontak kepada para penguasa. Watasma'u minhum sya'aratin jahiliyah, kalian kita mendengar dari mereka yakni syiar-syiar jahiliyah seperti yajibu 'ala syu'ub an tusyarika fi sun'il qarar, yaitu wajib bagi rakyat untuk kita bergabung dalam mengadakan yakni revolusi. Nah, revolusi baru demikian. Yajibu an yasma qala syari', maka ada yang seperti ini wajib untuk kata mereka seruan lagi. Yajibu an yasma qaulu syari', an yasma qaula syari', wajib untuk kita mendengar ucapan orang-orang yang di jalan-jalan, harus diperhatikan maunya mereka apa sih. Nah, demikian. Yajibu an yatanaffasin nasul hurriyah, wajib bagi manusia untuk berupaya mengatakan yakni kebebasan di dalam berpikir, kebebasan di dalam bertindak dan seterusnya. Yajibu sima' ra'yil mawaqin, wajib untuk kita mendengar pendapat-pendapat yakni kaum-kaum jelata. Kata mereka demikian. Maka jadilah natijah annal hakimul muslim dumyatan yuharrikunaha fatataharrak. Naam. Ini barakallahu fikum. Jadilah akhirnya buahnya adalah hakim muslim, penguasa muslim dianggap oleh mereka bagaikan boneka yang kalau digerakkan maka akan bergerak, harus nurut kepada apa yang dikatakan oleh syu'ub. Naam. Wa min dalikum qala rajulin mufakkir, dan diantaranya adalah ucapan seorang pemikir. Lamma hasala fil bahrain, beliau menceritakan tentang kejadian-kejadian. Tatkala terjadi di negeri Bahrain sana. Ma hasala walhamdulillahi rabbil alamin ala salamatil bahraini wa salamati ahliya min da'wati ahlil bidah. Namun alhamdulillah terselamatkan dari seruan-seruan ini. Qala rajulun fi Qatar akhar mujawir, maka berkata seorang dari negeri yang lain bertetangga, yaitu di sini seruan mereka mengatakan yajibu an yuqalal wizarah lianna hadha qawlu aksari ahlil baladi wahumu syiah walau syitala sammaituhu wa ana adhunnu anna dhalikal mufakir rafidhi mustatirun laysa bi ikhwani faqab. Naam. Di sini beliau menceritakan kejadian al-muhim. Ketika muncul hal-hal seruan yang demikian, akhirnya didukung oleh negara-negara tetangga yang akhirnya menuntut agar penguasanya mengikuti tuntutan-tuntutan para mudhahirin. Maka orang-orang yang mutadhahirin tadi, orang-orang yang mengadakan orasi dan seterusnya, padahal ketika itu yang diserukan ucapannya adalah dari kalangan negeri yang dia itu berpemahaman Syiah dan seterusnya. Namun walhamdulillah Allah selamatkan. Allah selamatkan. Ini demikian. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya beliau mau menerangkan tentang beberapa kejadian-kejadian sampai pun kejadian yang terjadi di tanah Arab. Ketika terjadi di sana seruan ajakan untuk mengikuti demokratiyah, dakwah ilal hurriyatil mutlaqah, untuk demokrasi, dan juga ajakan-ajakan untuk diadakan di sana kebebasan secara mutlak, bebas berpikir, bebas seterusnya. Namun walhamdulillah Allah selamatkan dengan sebab dijaganya dari kitab-kitab yang menyimpang ini. Kitab-kitab yang menyimpang ini. Dan ternyata kadangkala orang yang dididik di sana kok kembali menyimpang. Sebabnya apa? Tadi diceritakan sih, karena mengadopsi kitab-kitab tadi, ya. Sehingga ambillah sebagai kaidah, laisal ibrah bitatalmud, bukanlah yang jadi patokan dia belajar kepada siapa. Namun ibrahnya bitamassuki kabima tamassuka wa bima tamassaki tamassaka bihi syekhuka. Namun yang jadi patokan, engkau berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh syekhmu atau tidak. Nah, kalau antum bisa berbahasa Arab dan membaca kitab-kitab bertuliskan Arab, antum akan dapatkan dalam fatwa-fatwa Syekh Ibnu Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan masyayikh sunnah yang lainnya, semuanya mali'ah menentang yang namanya gerakan radikalisme. Semuanya menentang dakwah Wahhabiyah yang diserukan oleh Wahab bin Abdurrahman Rustum, yang menyeru kepada aliran Khawarij, bukan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dakwah Syekh Muhammad bin Wahab diseru di atas tauhid, bukan di atas akidah Khawarij. Nah, antum akan mendapatkan di sana kitab-kitab mereka menerangkan tentang sesatnya akidah Khawarij dan seterusnya. Maka dari itu sekali lagi, al-ibrah laisa bitatalmud, patokan bukan dengan sekedar belajar kepada siapa, namun patokannya adalah dengan berpegang teguh kepada sunnah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ilahunna awalan sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.